إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan kitab Syarah Fathul Majid, Syarah Kitab Tauhid, masih dalam bab qaulillah ta'ala wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Qala al-musannif rahimallah Syekh Muhammad Tamimi an Anasin أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, tidaklah salah seorang dari kalian itu beriman sampai aku yang lebih dia cintai dibandingkan dari anaknya dan orang tuanya serta seluruh manusia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Di sini, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan keimanan, meniadakan keimanan salah seorang dari kalian di dalam menafikan iman dalam kalimat-kalimat la yu'minu. Itu ada tiga ihtimal, ada tiga kemungkinan. Sebagaimana disebutkan Syekh Al-Utsaimin, imma nafil wujud, menafikan wujudnya, meniadakan wujudnya, atau meniadakan kesahihannya. Tidak sahih, menafikan kesahihan. Nah, atau yang ketiga, menafikan kesempurnaannya. Dan ini yang banyak makna penafian la yu'min, memiliki atau mengandung makna yang paling banyak adalah menafikan kesempurnaan, nafil kamal. Sama juga di dalam hadis ini, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang dari kalian, bukan menafikan kesahihan iman, wujud iman. Bukan berarti orang itu tidak beriman, orang itu kafir, sampai Rasulullah yang lebih dia cintai dibandingkan yang lain, tetapi tidak sempurna, kurang keimanannya. Disebutkan Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, di dalam hadis ini ada dalil yang menunjukkan tentang wujub takdim mahabbati Rasul ala mahabbati kulli makhluk, bahwasanya wajib untuk mendahulukan kecintaan kepada Rasulullah di atas kecintaan kepada seluruh makhluk. karena wujud terwujudnya iman, terrealisasinya iman, hakikat iman itu adalah masyrutun bidzalik, disyariatkan dengan yang demikian itu, yaitu mendahulukan cinta kepada Nabi dibandingkan dengan yang lainnya. Demikian juga disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh dalam kitab beliau At-Tamhid, syarah kitab At-Tauhid. Banyak ulama yang mensyarah kitab ini, kitab At-Tauhid, mulai dari ulama di zamannya Syekh Muhammad bin Wahab, sama setelah beliau dari cucu-cucunya mensyarah, sampai ulama sekarang yang masih hidup, di antaranya Syekh Shalih Al-Syekh, sekarang ini salah seorang menteri di mamlakah Saudi. Beliau mengatakan bahwasanya anna mahabbatullah wa rasulahu yajib an takun muqaddama ala mahabbati ma siwahuma, bahwasanya cintaan kepada Allah dan Rasulnya itu wajib untuk didahulukan daripada kecintaan kepada selain keduanya. Wa annaha min kamalil iman, bahwasanya mendahulukan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya itu termasuk kesempurnaan iman. Wa annal abda la yajida kamal al-iman illa bidzalik, dan sungguhnya seseorang hamba tidaklah dia mendapati kesempurnaan iman kecuali dengan yang demikian ini. Maka kesempurnaan iman seseorang itu dipersyaratkan ini, kalau dia tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya, atau dia tidak mendahulukan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya di atas kecintaan yang lain, maka berarti keimanannya itu belum sempurna. Ini makna. Maka wajib. Al-iman wajib. Qauluhu la yu'minu ahadukum, al-iman wajib. Wal murad, yang dimaksudkan di sini la yu'minu ahadukum, al-iman wajib. Wal murad yang dimaksudkan adalah kesempurnaan iman. Kesempurnaannya iman, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih dia cintai dibandingkan dengan anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Bahkan tidaklah seorang itu bisa mencapai kesempurnaan iman sampai dia mendahulukan kecintaan kepada Rasulullah melebihi kecintaannya kepada dirinya sendiri. Sebagaimana datang hadis bahwasanya Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, wahai Rasulullah, la anta habu ilayya min kulli syai' illa nafsi. Umar, kita sudah mengetahui semua tentang Umar bin Khattab, Khulafaur Rasyidin yang kedua, yang termasuk afdal hadhil ummah ba'da Abu Bakar Siddiq, orang yang paling afdal dari umat ini setelah Abu Bakar Siddiq. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, sungguh engkau yang lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku. Artinya Umar masih mencintai dirinya dibandingkan dengan Rasulullah, masih mendahulukan kecintaan kepada dirinya dibandingkan kecintaannya kepada Nabi. Maka Rasulullah mengatakan, "Walladhi nafsi biyadi hatta kuna habba ilaik min nafsik." Demi yang jiwaku di tangannya sampai aku yang kau lebih cintai dibandingkan dirimu sendiri. Rasulullah mengingatkan kepada Umar. Tidak, Umar. Sampai aku engkau lebih cintai dibandingkan dirimu sendiri. Faqala lahu Umar, maka Umar bin Khattab mengatakan kepada Nabi, "Fa innakal an nahabu ilayya min nafsi." Sungguh engkau saat ini yang lebih aku cintai dibandingkan diriku sendiri. Faqala Rasulullah sallam, "Al-an ya Umar." Maka Nabi mengatakan kepada Umar, "Sekarang ya Umar." Jadi sekarang ini kamu tidak boleh mendahulukan kecintaan kepada dirimu dibandingkan dengan saya. Maka kata Syekh, Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu ta'ala, "Faman idda mahabbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam biduni mutabah wa taqdim qawlahu ala qawli ghairihi faqad kadzaba." Barang siapa yang mengaku dia cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa mutabaatihi, tanpa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya mengaku cinta di lisan, "Saya cinta kepada Nabi," tanpa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa mengikuti perintah sunnah Rasulullah, dan dia masih mendahulukan kaul, ucapan yang lain dibandingkan dengan ucapannya Rasulullah, maka sungguh dia itu dusta. Dusta pengakuannya itu. Ini bisa dilihat, jadikan timbangan baik pada orang lain maupun diri kita sendiri, apakah jujur ucapan kita mengatakan bahwasanya saya cinta kepada Allah dan Rasulnya, atau saya cinta kepada Rasulullah. Kata Syekh Al-Fauzan Habibullah Ta'ala, apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepadamu dengan satu perintah, dan orang tuamu atau anakmu ataukah seseorang dari manusia ini memerintahkan juga kepadamu satu perkara, yang perkara itu menyelisihi perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak terjadi. Contoh misalnya, orang tuamu senang lukisan, senang kuda, minta nak tolong belikan lukisan kuda, ada saya lihat situ lukisan kuda bagus, ini perintah orang tua. Rasulullah SAW juga memerintahkan kita untuk tidak memajang gambar-gambar atau lukisan makhluk bernyawa, karena dilarang. Maka di situ dilihat mana yang kamu utamakan. Apakah perintahnya Rasulullah atau perintahnya orang tuamu? Kalau engkau mendahulukan perintah orang tuamu, belikan, menyenangkan orang tua. Sementara kamu tahu perkara yang dilarang oleh Rasulullah, berarti kamu mendahulukan perintah orang tua, mendahulukan kecintaanmu kepada orang tuamu dibanding kecintaanmu kepada Rasulullah. Ini satu contoh, dan banyak lagi yang lain, masih banyak yang ketika orang tua memerintahkan kita dengan satu perintah yang itu bertentangan dengan perintahnya Rasulullah, mana yang kita dahulukan? Ini banyak. Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk seorang wanita itu berhijab, tapi orang tuanya melarang, tidak boleh, sehingga dia tidak berhijab dengan alasan taat kepada orang tua. Orang tuanya lebih didahulukan, ketaatan kepada orang tua lebih didahulukan dibandingkan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wajib bagi kalian untuk engkau bermaksiat kepada perintah seseorang yang menyisih perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib engkau ingkari, tidak mentaati. Dan kau taat kepada perintahnya Rasulullah. Maka kata saya ini adalah merupakan dalil tentang kecintaan kepada Rasulullah Sallam. Bahwasanya tidaklah didahulukan kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedikit pun. Wa amal ladzi yadda'i annahu yuhibbur rasul, adapun orang-orang yang mengaku dia cinta kepada Rasulullah Sallam, wa yuqimul mawalid wal ihtifalat al mubtadi'ah wal rasul yanhahu an al bid'ah wal muhdatsat fala yuti'uhu. Adapun orang-orang yang mengaku bahwasanya dia cinta kepada Rasulullah dan dia merayakan maulid-maulid dan peringatan-peringatan bid'ah, nah, kadang-kadang mengatakan kita cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukti dari kecintaan kita itu kita merayakan hari kelahirannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bani kalian tidak mau, bahkan melarang, mengatakan perbuatan bid'ah. Kalian itu justru yang tidak cinta kepada Nabi. Kalian malah benci kepada Nabi. Kita mau memuliakan Nabi, mengingat bagaimana perjuangan Nabi dalam dakwah dengan menegakkan, dengan melakukan peringatan-peringatan seperti ini dan perayaan-perayaan yang lain yang itu tidak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah melarang dari perkara yang demikian itu. Maka apa yang kita dapat ya dalam perkara begini, masalah seperti ini? Mereka justru semakin meriah dalam memperingatinya. Maka sungguh orang seperti ini tidaklah mentaati kata Al-Fauzan tidak mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mentaati Rasulullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dan melarang dari bidah, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru, karena sesungguhnya perkara yang baru itu adalah bid'ah. Sementara perkara seperti ini tidaklah dicontohkan oleh Nabi, tidaklah dicontohkan oleh para sahabat, tabi'in, orang-orang saleh, para pendahulu kita. Yang pertama melakukan ini adalah dinasti Fatimiyah dari kalangan sufi, bukan sahabah, bukan tabi'in, bukan atba' tabi'in. Maka orang seperti ini tidaklah mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun dia mengaku cinta kepada Nabi, namun hakikatnya dia tidak cinta kepada Rasulullah. Kenapa? Karena menyelisih perintahnya Rasulullah. Menyelisih perintah. Itu melanggar larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Falhasil, kesimpulannya dalam masalah ini, kata Syalbuzan, bukanlah dalil ala mahabbati Rasul, bukan dalil tentang kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan dakwah, dengan pengakuan saja. Tuqal, diucapkan saya cinta Rasulullah, au ihtifalat yuqam, atau di lakukan perayaan-perayaan memperingati hari kelahirannya Nabi, hari kematiannya Nabi. Lianna dalil ala mahabbatir rasul mutaba'atuhu, ini merupakan timbangan sahihnya, benarnya, jujurnya kecintaan seseorang kepada Nabi. Kata saya mutaba'atuhu adalah mutaba'ah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'atu fi ma amar, mentaati apa yang beliau perintahkan. Wa tasdiqu fi ma akhbar, dan membenarkan apa yang beliau khabarkan. Nah, dari hadis yang sahih kita benarkan, sekalipun khabar itu khabar yang tidak masuk akal. Secara akal tidak bisa diterima. Tapi kan khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang awal kiamat, kejadian-kejadian di yaumul kiamat nanti. Wa istinab ma nahanu wa zajar, dan menjauhi segala apa yang beliau larang. Wa la yu'bad Allah illa bima syara, bima syara alaihi salatu wassalam, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali apa yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwa dalil ala mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inilah, kata Syekh, dalil dari cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan yang lain. Ini timbangannya, cinta kepada Nabi, mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, membenarkan khabarnya, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak menerima pengakuan-pengakuan, kata Syekh, kita terima adalah dalil dari pengakuan itu. Falladzina ya'maluna bisunnah wa yatrukuna albid'ah, hadza dalil ala mahabbatihim lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi dan meninggalkan segala macam bentuk kebidahan, maka ini adalah merupakan dalil bukti tentang kecintaan mereka itu kepada Nabi. Amal ladzina yad'una annahum yuhibbuna ar-rasul walakinnahum yukhalifun fartakibuna ma nahanu wa yatrukuna ma amar bihi ta'atan li anfusihim wa ta'atan li ghairihi. Adapun orang yang mengaku bahwasanya mereka mencintai Rasulullah namun mereka menyelisihi Nabi SAW, menyelisihi perintah-perintah Nabi, menyelisihi sunnah Nabi, mereka pun melanggar apa yang Nabi larang dan meninggalkan apa yang Nabi perintahkan. Ta'at al-anfusim karena mentaati kemauan dirinya, hawa nafsunya, pikirannya ditaati, diikuti lebih, dominan pertimbangan akalnya. Ini sunnah kemudian timba dengan akal. Wah, ini tidak pas sunnah ini. Yang pas akal, pikirannya, sehingga diikuti, ditinggalkan sunnah. Atau mentaati yang lain, mentaati ustadznya, kiainya yang perintah kiai dan ustadznya itu justru menyisi sunnah Rasulullah. Maka ini menunjukkan tentang tidaklah jujurnya mereka di dalam cinta kepada Nabi. Kemudian beliau menyebutkan hadis ini, la yu'minu. Kalau mau mengukur seseorang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ukurlah dengan hadis ini. Maka kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, barang siapa yang mengaku cinta kepada Nabi tanpa mentaati Nabi dan mendahulukan ucapan mereka selain ucapan Nabi dari ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia sungguh dusta dalam pengakuannya itu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa yaquluna amanna billahi wa bir rasul wa ata'na thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di dhalik wa ma ulaika bil mu'minin." Allah menyatakan, "Wa yaqulun," mereka mengatakan, "Kami beriman kepada Allah dan rasulnya, wa ata'na," dan kami taat kepada rasulnya, Rasulullah, rasulnya. Amanna billahi wa rasul, kami beriman kepada Allah dan rasul, wa ata'na, dan kami taat. Thumma tawalla fariqun minhum min ba'di dzalik, kemudian sebagian di antara mereka itu susu berpaling. Setelah dia mengatakan ucapan ini, amanna billah wa bir rasul wa ata'na, kami taat, kami beriman, kami taat, namun setelah itu sebagian mereka berpaling, meninggalkan apa yang diucapkan tadi. Kata Allah, wa ma ulaika bil mu'minin, maka wa ma ulaika bil mu'minin, tidaklah mereka itu termasuk orang-orang yang beriman. Mereka berpaling. Maka kata Syekh, fanafal iman aman tawalla an ta'atir rasul. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menafikan keimanan bagi siapa saja yang mereka itu berpaling, meninggalkan ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya, qala al-musannif rahimallahu taala, berkata Syekh Muhammad bin Wahab, walahuma anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walahuma ayat dari hadis Bukhari Muslim, anhu an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sama juga ini hadis dari Anas bin Malik. Qala, berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun, ada tiga perkara, ada tiga perangai, man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, barang siapa yang padanya ada tiga perkara ini, maka dia akan merasakan lezatnya iman. Iman itu lezat bagi orang yang ada padanya tiga perkara ini, terkumpul padanya tiga perkara, dia akan merasakan lezatnya iman itu. Lebih lezat dari makanan yang paling enak, karena yang merasakan lezatnya adalah jiwa kita. Adapun makanan lezat, yang merasakan hanyalah lidah. Kalau sudah habis di mulut, sudah hilang rasanya. Tapi lezatnya iman ini dirasakan terus menerus. Lezatnya iman itu memiliki lezat manis. Kelezatan dalam hati, hati yang merasakan kenikmatan dan lezatnya keimanan itu. Apa tiga perkara itu? Ayakun Allahu wa rasuluhu ahabba ilaih mimma siwahuma. Yang pertama adalah hendaknya Allah dan Rasulnya yang lebih dia cintai dari selain keduanya. Allah dan Rasul yang lebih dia cintai dibandingkan selain keduanya. Wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, seseorang mencintai orang lain, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Yang ketiga, wa yakraha ay ya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu ay yukdhafa fin nar. Perkara yang ketiga adalah dia benci, dia tidak senang untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkannya dari kekafiran itu, masuk ke dalam Islam, menjadi Muslim, menjadi mukmin. Dia tidak mau lagi menjadi kafir murtad setelah dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, sekalipun dia dibujuk, diajak, diiming-iming dunia, harta yang banyak. Kalau kamu keluar, kembali ke agamamu yang dulu, kamu kan dikasih ini fasilitas, kasih kedudukan. Ini dia mau benci. Kama yakrahu ayyuktaba finnar, sebagaimana bencinya dia untuk dilemparkan ke dalam annar. Inilah tiga perkara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ada padanya tiga perkara ini, maka dia akan merasakan lezatnya iman. syahidnya adalah yang pertama, hendaknya Allah dan Rasulnya yang lebih dia cintai dibanding atau selain dari keduanya. Kemudian yang kedua, ini disebut dalam hadis. Kalau pembahasan pertama ini sudah kita terangkan pada pembahasan sebelumnya tentang cinta kepada Allah dan Rasulnya, disebutkan oleh Imam Nawawi makna halawatul iman, makna dari manisnya, lezatnya iman itu adalah istalzat at-ta'ah wa tahammal masyaq, wa tahammul masyaq wa itharu dhalik ala agraril dunya wa mahabbatil abd lillahi bi fi'li ta'ati wa tarki mukhalafatihi wa kadzalika ar-rasul. Yang disebutkan oleh al-Imam Nawawi makna dari halawatul iman adalah merasakan kelezatan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Orang di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah merasakan lezat dia. Ada orang melaksanakan ketaatan tapi enggak lezat. Dua orang melaksanakan sholat, satunya merasakan kelezatan sehingga dia pun khusyuk, betah dia sholat, baca bacaan yang panjang, gerakan-gerakannya tumaknina karena dia merasakan lezat. Ada yang sebaliknya enggak, karena tidak merasakan lezat dia buru-buru sholat, sholatnya cepat-cepat, enggak tumaknina. Orang yang merasakan lezatnya keimanan, dia merasakan kelezatan ketika menjalankan ketaatan kepada Allah, merasakan kenikmatan. Bangun sholat malam itu sampai satu jam, dua jam mampu dia lakukan karena merasakan kelezatan. Kalau enggak lezat, nah mungkin satu rokat atau tiga rokat saja, witir saja langsung sudah. Penting qiyamul lail karena enggak merasakan kelezatan. Kita melihat bagaimana sahabat, ya Utsman bin Affan, dia menamatkan Quran di dalam sholat. Berapa lama itu? Tapi mereka sempat capek. Ya capek-capek, tapi kelezatan yang dirasakan itu mengalahkan rasa capek. Wa tahammul masyaq, dan dia mampu untuk memikul beban berat di dalam menjalankan ibadah itu, menjalankan perintah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun berat, tapi dia mampu untuk memikul beban berat itu. Salat, puasa, puasa berat, tapi dia mampu. Puasa Daud, apalagi sehari puasa, sehari berbuka. Berat. Ibadah sholat berat, baca Al-Quran merasakan kelezatan dan mampu menahan, memikul beban-beban berat ketika menjalankan ibadah. Jihad berat. Wa itharu dhalik ala gharid dunia, dan mendahulukan demikian itu mendahulukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendahulukan perintah-perintah Allah, ibadah kepada Allah dibandingkan dengan tujuan-tujuan dunia. Wa mahabbatul abdillah bi fil taati, dan kecintaan hamba kepada Allah dengan melakukan ketaatan kepadanya dan meninggalkan dari menyelisihi perintahnya. Demikian juga rasulnya. Nah, ini makna dari halawat al-iman. Seseorang itu merasakan lezatnya iman di dalam hatinya. Qala Yahya ibn Mu'ad, hakikatul hub fillah alla yazid bil bir wala yanqus bil jafa. Hakikat cinta fillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau cinta karena Allah, alla yazid bil bir wala yanqus bil jafa, tidak bertambah dengan kebaikan dan tidak berkurang dengan jafa, dengan sikap nam keras. Ini terkait dengan yang kedua ini. Hakikat hubbu fillah, hakikat mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti masuk ke pembahasan kedua dari hadis, yaitu ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang mencintai saudaranya, tidaklah dia mencintai kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk disebutkan oleh Yahya bin Mu'ad, hakikat cinta karena Allah, seseorang mencintai saudaranya itu karena Allah, alla yazid bil bir wala yanqus bil jafa, tidaklah bertambah karena kebaikan dan juga tidak berkurang karena jafa. Artinya sama kecintaannya kepada Allah, bukan karena orang itu suka memberikan kebaikan kepadanya, suka membantunya, kemudian bertambah cintanya kepada dia, atau sebaliknya berkurang kalau orang itu tidak berbuat baik kepadanya, bersikap keras kepadanya, lalu kecintaannya kepada saudaranya berkurang. Kalau sampai itu terjadi, berarti kecintaan orang tersebut kepada saudaranya bukan karena Allah. Karena kalau orang cinta karena Allah, mengaku cinta mencintai saudaranya karena Allah, maka tidak bertambah kecintaan kepada Allah tersebut dengan kebaikan-kebaikannya dia, dan juga tidak berkurang kecintaannya kepada saudaranya itu dengan sikap kasarnya, kerasnya dia kepadanya. Karena dasar kecintaannya dia karena Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau sudah kemaksiatan, dia berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yang kedua, dari tiga perkara yang seorang itu bisa merasakan lezatnya iman, ayyuhibbal mar'u lahibbulillah ayyuhibbul insan min bani adam. Seseorang mencintai saudaranya dari bani Adam, tidak dia mencintai karena dunia atau karena tujuan yang singkat, ada gharad, ada tujuan-tujuan dunia. Hanya saja dia mencintai orang itu karena Allah Subhanahu wa taala, karena dia itu taat kepada Allah. Karena dia itu mukmin, karena dia itu orang-orang yang bertakwa. Adapun kata Syaikh Fauzan, orang yang mencintai seseorang karena dunia, karena syahwatnya, karena ingin merasakan kenikmatan-kenikmatan syahwat, atau karena ada tujuan-tujuan lain, dia mencintai si fulan agar bisa dekat, dia bisa mendapatkan kemanfaatan darinya, maka kecintaan seperti ini tidaklah memberikan kemanfaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Kecintaan yang memberikan kemanfaatan di sisi Allah adalah kecintaan kepada seseorang yang didasari karena Allah. Karena kalau kita melihat itu, banyak orang mencintai saudaranya bukan karena Allah. Bukan ukurannya ketaatan kepada Allah, bukan ukurannya kecintaan kepada sunnah, bukan ukurannya ketakwaan, kesolehan, jujur manhajnya, tapi ukuran kecintaannya itu karena dunia. Bisa jadi karena ingin mendapatkan harta, ingin mendapatkan kedudukan, ingin mendapatkan popularitas, disenangi manusia, dan semua ini tidak memberikan kemanfaatan. Kata Syekh Al-Fauzan, la tanfa'hu indallahi syai'a. Wahada fihi fadlul mahabba fillah bainal mu'minin. Maka di dalam kecintaan kepada saudara kita yang itu didasari karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, didasari karena cinta kepada Allah di antara kaum mukminin, ini merupakan salah satu tali yang kokoh, tali keimanan yang paling kokoh adalah mahabbatu fillah, mencintai seseorang itu karena Allah Subhanahu wa taala. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan awthaq ura al-iman, tali keimanan yang paling kokoh, yang paling kuat adalah al-hubbu fillah wal-bughdu fillah, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ini yang sulit bagi kita untuk menumbuhkan persaudaraan itu didasari murni karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tujuan dunia, bukan karena kesamaan suku, bukan karena satu kabilah, satu daerah, tetapi murni karena Allah. Karena dia cinta kepada Allah, dia orang yang bertakwa kepada Allah, dia orang yang menjalankan sunnah Rasulullah, dia orang yang saleh, maka kita cinta kepadanya karena itu, karena Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan, keutamaan bagi orang-orang yang mencintai karena Allah. Di samping dia mendapatkan, merasakan lezatnya keimanan itu, Allah Subhanahu wa taala juga nanti di yaumul kiamah akan memberikan perlindungan berupa naungan. Di naungannya Allah Subhanahu wa taala, yang hari itu tidak ada naungan, tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Ketika manusia di mahsyar, di arasatul qiyam, menunggu keputusan dalam masa yang cukup panjang, ketika manusia dibangkitkan kemudian digiring dia berjalan menuju mahsyar, tempat berkumpulnya seluruh manusia di yaumul qiyamah nanti, mulai dari Adam sampai manusia terakhir nanti dikumpulkan dalam kurun waktu yang sangat lama. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lamanya itu 40 tahun. 40 tahun hari akhirat. Bukan hari dunia. Dan satu hari hari akhirat sama dengan 50.000 tahun hari dunia. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an hari akhirat itu 1 tahun. Nah, mikdarnya, ukurannya 50.000 tahun dunia. Jadi kalau 40 tahun dikali 50.000, nah, itu lamanya. Matahari didekatkan 1 jengkal. Dekat sekali. Kita merasakan panasnya siang hari. Dalam keadaan jauhnya matahari dan kita berapa? Berapa ribu kilo? Masih kita merasakan. Ini 1 mil. 1 mil biqadri mil, kata Rasulullah SAW. 1 mil ya, seukuran 1,5 kilo lah. Sehingga manusia ketika itu kehausan, ada yang tenggelam dengan keringatnya, dan tidak ada naungan, tidak ada tempat bernaung. Mau berlindung kemana? Tidak ada, kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Dan satu di antara yang mendapatkan naungan Allah adalah orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, bersatu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Bersatunya karena Allah dan berpisahnya dia karena Allah. Bukan dia tinggalkan karena tidak suka pribadinya, tidak lagi mau berbuat baik kepada dia, tidak mau lagi ngasih duit kepada dia, ditinggalkan. Kalau itu bukan ukuran karena Allah, karena dunia dia tinggalkan. Tapi karena Allah, karena orang itu sudah jauh dari Allah, menyimpang dari jalan Allah sehingga dia tinggalkan. Tinggalkan karena Allah. Ini yang Allah berikan naungan padanya nanti di yaumul qiyamah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dan riwayat Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu yaumul qiyamah fi dhilli la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang Allah berikan nanti naungan di yaumul qiyamah, yang tidak ada naungan di hari itu kecuali naungannya Allah. 7. 1 disebutkan di antaranya dalam hadis rajulan tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Rajulan, 2 orang laki-laki, inyal ghalib secara keumuman, masuk juga di dalamnya wanita, 2 orang laki-laki tahabba fillah, yang keduanya saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. istama alaih, keduanya bersatu, berkumpul karena Allah, dan keduanya pun berpisah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara keutamaannya. Dan juga disebutkan dalam hadis yang sahih, dalam hadis qudsi, dalam hadis qudsi disebutkan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya, wajabat mahabbati, wajib mendapatkan kecintaanku orang-orang yang saling mencintai karena aku. Orang yang saling mencintai karena Allah, Allah subhanahu wa ta'ala juga akan mencintai orang tersebut. Dan ini banyak hadis datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allah juga memberikan kecintaan kepadanya. Namun kata Syekh, kathirun minan nas, banyak dari kalangan manusia, yatahabbun, mereka saling mencintai, mereka bersatu, min ajli umurid dunia, karena urusan dunia, perkara dunia. Ini yang paling banyak. Jarang mereka itu saling mencintai, saling bersatu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, khani bidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga yang disebutkan dalam hadis, dia benci untuk kembali kepada kekafiran, enggak mau lagi kembali kepada kekufuran, kembali kepada agama sebelum dia masuk Islam, kembali kepada Yahudi, Nasrani, Buddha dan yang lainnya. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepadanya masuk Islam, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak mau lagi kembali. Maka tiga perkara ini, barang siapa yang ada padanya, maka dia akan merasakan manisnya, lezatnya keimanan itu. Kalau perkara yang ketiga tadi, mungkin kita tidak merasakannya, karena alhamdulillah kita ini dari lahir Muslim. Kita bukan orang yang dulunya kafir, lalu masuk Islam, dan itu kita benci kembali kepada kekafiran. Ya, mereka ini orang-orang kafir masuk Islam yang sudah enggak mau lagi dan benci kembali kepada kafiran. Tetapi yang bisa kita merasakannya adalah, yang pertama, kita menjadikan Allah dan Rasulnya yang lebih kita cintai, mencintai Allah dan Rasulnya tadi, yaitu mendahulukan perintah-perintahnya dibandingkan dengan yang lain, mendahulukan ketaatan kepadanya dibandingkan ketaatan kepada yang lain. Dan yang kedua, kita mencintai saudara kita, mencintai orang lain. Kecintaan kita itu murni didasari oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kecintaan karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain bukan karena dunia. Khanifidin rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kita cukupkan dulu. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.